Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Pada malam hari ini insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Jami'. Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dengan syarah Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Baik, kita masih dalam pembahasan At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq, peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela. Di dalam bab ini disebutkan beberapa akhlak-akhlak yang tercela yang hendaknya kita jauhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita dari akhlak-akhlak yang tercela tersebut agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Sahal ibn Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ajalatu min asy-syaitan. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hasanun. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ajalatu minasyaitan. Sikap terburu-buru itu dari syaitan. Akhrajahu Tirmidzi, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan. dan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala menyebutkan derajat hadis ini, al-hadithu hasanun, hadis ini hasan. Nah, sebagian para ulama menghasankan hadis ini, al-ajalatu minasyautan, sikap terburu-buru itu termasuk sikap na'am dari syautan, ya, sifat-sifat syautan. Namun sebagian para ulama yang lain melemahkan hadis ini. Yang demikian karena pada sanadnya terdapat perawi yang bernama Abdul Muhaimin Ibni Abbas Ibni Sahal As-Sa'idi, kedudukannya syadidud dha'f, sangat lemah dalam periwayatan hadis, bahkan para ulama meninggalkan hadisnya. Datang melalui jalan yang lain, diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi rahimahullahu taala, tetapi dalam sanadnya terdapat Sa'ad bin Sinan, juga perawi ini lemah, sehingga hadis tadi juga dha'afahu Al-Albani rahimahullahu taala, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ala kulli hal, ala fardhi dha'fi, jika kita menyatakan lemahnya hadis ini, ya, di sana terdapat hadis-hadis yang lain, ya, yang menunjukkan benarnya na'am makna hadis ini. Ya, kalau secara lafaz lemah, karena para perawi tadi. Namun secara makna, ya, hadis ini tidak menyelisihi hadis-hadis yang sahih. Secara makna benar bahwasannya syariat ini menganjurkan untuk berta'anni. Ya, ta'anni, pelan-pelan, hati-hati, ya, tidak tergesa-gesa. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, disebutkan riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Asyad Abdul Qais, beliau mengatakan, inna fika la khoslataini yuhibbuhumallah, al-hilmu wal-ana'ah. Al-hilm wal-ana'ah. Beliau berkata kepada Asyad Abdul Qais, sesungguhnya, inna fik, sesungguhnya pada dirimu, sungguh terdapat dua sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai, dua sifat tersebut, al-hilm wal-anah, yaitu al-hilm. Nah, hati-hati, ya, sabar, wal-anah, dan tidak tergesa-gesa, ya, ta'anni. Maka ini menunjukkan bahwasannya tidak tergesa-gesa, ta'anni, ya, dan seterusnya, ini sifat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga secara makna hadisnya na'am sahih secara makna. Kita langsung pada faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Ma yu'khadhu minal hadis. Al-ula yang pertama, al-anatu war-rifqu aslun kabirun fi siyasatil umur wa ilajiha. Pelan-pelan, ya, tidak tergesa-gesa, ya, dan kelemah lembutan, ya, ar-rifq, ini pokok yang besar. Pokok yang besar atau pokok yang mendasar dalam siasat perkara, ya, dalam menyelesaikan urusan-urusan, wa ilajiha, dan dalam na'am mengobatinya. Maka tidak tergesa-gesa dan juga lemah lembut, ya, dan seterusnya. Ini pokok dasar yang penting untuk diperhatikan dalam menyelesaikan urusan-urusan. Walidza ja'a fi sahih Muslim. Oleh karena ini datang dalam sahih Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zana. Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu kecuali kelemah lembutan tersebut akan memperindahnya, akan menjadikan sesuatu tersebut lebih indah. Kemudian faedah yang kedua, al-umuru allati tahtaj ila tabassur wa tafkirin wa tarawwin la yanbaghi as-sur'ah wal 'ajala fiha bal la budda fiha min at-tarawwi wa ta'anni wa bahth al-umur min jami'i turukiha wa wujuhiha hatta tadhhar amaratul 'aqibah wa alamatul mustaqbal fil raghbati fil umuri wal iqbal aw bidzalik. Pada yang kedua kata beliau, al umuru allati tahtaj ila tabassur wa tafkir wa tarawwin, perkara-perkara yang perlu untuk diteliti, dipikir lebih dalam, ya, watarawin, dan perlu pertimbangan, ya, perkara-perkara yang perlu seperti ini, perlu penelitian, perlu dipikirkan, dipertimbangkan, dan seterusnya. La yambagi sur'atu wal ajala fiha, tidak seyogianya tergesa-gesa, naam, dalam melakukan perkara tersebut. Balabudda fiha minat tarawwi wa ta'anni, bahkan seyogianya pada perkara-perkara tersebut yang membutuhkan na'am ketelitian, pertimbangan, pemikiran, dan seterusnya, hendaklah na'am labudda fiha minat tarawwi wa ta'anni, hendaknya pada urusan-urusan tersebut, ya, penuh pertimbangan dan juga ta'anni, kehati-hatian, tidak tergesa-gesa. Wa bahthil umur min jami'i turukiha wa wujuhiha. Dan seyogianya membahas urusan tersebut dari seluruh jalannya dan dari seluruh sisinya, ya. Dibahas. Mungkin dibahas maslahatnya dan mafsadatnya dan seterusnya. Dari segala sisinya, dari segala jalannya. Hatta tadhhar amaratul aqibah, sampai nampak, ya, tanda-tanda dari akibat yang akan terjadi dari perkara tersebut. wa alamatul mustaqbal fi ragbati fil umuri wal iqbal, dan sampai nampak tanda-tanda yang akan datang. Apakah na'am yang akan datang nanti akan na'am semangat, ada rogbah dalam urusan tersebut. Dan dia beriqbal kepadanya, akan menyambutnya dan akan melaksanakannya. Obidizalik, atau sebaliknya, sehingga perlu pada ta'anni. Apakah nanti akan continue ataukah tidak? Apakah bisa berlanjut ataukah tidak? Dibahas dari segala sisinya. Sampai nampak tanda-tanda na'am dari akibat yang akan terjadi nanti. Maka dalam perkara-perkara seperti ini, ia membutuhkan kepada ketelitian, pertimbangan dan seterusnya, tidak seyogianya diputuskan dengan tergesa-gesa. Akan tetapi butuh padanya tarawwi wa ta'anni, penuh pertimbangan dan ta'anni, tidak tergesa-gesa, dan membahas urusan tersebut dari segala sisinya. Sehingga sesuai dengan lafadz hadis tadi, al-ajalatu minasyautan. Kemudian faedah yang ketiga, sulukul hikmati fil umur sababun linajahiha wa sababun litawaqqi makhatiriha. Menempuh jalan hikmah, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, di dalam urusan-urusan ini sebab suksesnya dalam menjalankan urusan tersebut. Wa sababun litawaqqi makhatiriha, dan sebab terjaganya dia dari bahaya-bahaya yang akan terjadi pada urusan tersebut. Ketika seseorang menempuh jalan hikmah, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, penuh pertimbangan, penuh ketelitian dan seterusnya, dalam suatu urusan, ini sebab suksesnya dia menjalankan urusan tersebut. Sebab dia terjaga dan terpelihara dari bahaya-bahaya yang mungkin muncul dalam urusan tersebut. Walihada fa'inna syari'al hakimah hatta ala syura. Oleh karena ini, syariat yang hakim ini menganjurkan untuk melakukan syura, musyawarah. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 38, wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka. Waqala ta'ala, dan Allah berfirman dalam ayat yang lain dalam surah Ali Imran ayat 159. Allah berfirman, wasyawirhum fil amr, dan ajaklah mereka untuk bermusyawarah dalam urusan tersebut. Sehingga keputusan-keputusan yang akan diambil, keputusan yang penuh pertimbangan, na'am ta'anni dan seterusnya. Wa syara'a Allah ta'ala salatal istikharati wa du'aha liyajma'al muslimu baina istikharatillahi ta'ala fil umur wa baina musyawaratil khalq wa akhdhi ma ladayhim min asyura wan nasiha fi dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mensyariatkan selain memerintahkan untuk bermusyawarah tadi, ya, juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk salat istikharah. Ya. Salat istikharah. Wa du'aaha, dan Allah mensyariatkan untuk berdoa dengan doa istikharah. Meminta pilihan, ya. Dalam beberapa urusan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat istikharah dan berdoa dengan doa istikharah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Allah syariatkan salat istikharah, liyajma'al muslim baina istikharatillahi taala fil umur wa baina musyawaratil khalq, agar supaya seorang muslim dia menggabungkan antara naam istikharatillah, ya, permintaan pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan tersebut, ya, menggabungkan antara ini dan musyawaratil khalq, dan musyawarah dengan makhluk, ya, menggabungkan dua perkara ini, istikharah dan juga musyawarah. Allah syariatkan musyawarah dan istikharah agar supaya makhluk atau seorang muslim menggabungkan dua perkara ini dalam menyelesaikan suatu urusan. Dia meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan tersebut, dan dia pun juga melakukan musyawarah dengan makhluk. Sehingga tergabung dua perkara ini. Dan dia mengambil naam hasil musyawarah tersebut, dan juga menerima nasihat naam di dalam naam urusan tersebut, sehingga tergabunglah antara istikharah dengan musyawarah, sehingga naam keputusan untuk melakukan urusan atau perkara tersebut, ya, adalah keputusan yang naam telah diambil berdasarkan pertimbangan, ketelitian, dan seterusnya, ya, setelah dia menggabungkan antara istikharah dengan musyawarah. Ayat tadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mengajak naam para sahabatnya untuk bermusyawarah, ya. Ini seorang nabi, ya. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan tersebut. Ya. Maka apalagi kita yang bukan nabi, ya. Nah, makhluk yang lemah, ya, maka lebih butuh untuk bermusyawarah dalam hal dakwah, apalagi, ya, dibutuhkan musyawarah. Namun yang sangat disayangkan ketika musyawarah dalam hal dakwah, ya, kemudian dituduh dengan istilah komando. Nas'alullah salama wal afiyah. Dalam urusan-urusan yang besar, ya, sangat dibutuhkan musyawarah, ya. Jangankan urusan yang besar, urusan yang kecil, nah, juga butuh musyawarah, ya, antara seorang suami dengan istrinya misalkan. Nah, butuh adanya musyawarah, apalagi dalam urusan-urusan yang besar, ya, dalam urusan umat, ya, dan seterusnya. Kemudian faedah yang berikutnya, Ar-Rabi'ah, faedah yang keempat. Hunaka umurun wadihatul ma'alim bayyinatus subul. Fala yanbaghi at-ta'anni fiha li'alla yadhi'a al-waqt anha wal mubadara ilaiha fatafutul fursah. Di sana ada perkara-perkara yang jelas urusannya, jelas tanda-tandanya, dan jelas jalannya. Ada perkara-perkara yang jelas jalannya, jelas tanda-tandanya. Falayam bagi ta'anni fiha, maka tidak seyogianya untuk bertaanni padanya. Ya, kalau sudah jelas, ya, nggak perlu lagi adanya ketelitian tadi, pertimbangan, taanni dan seterusnya. Nah, sudah jelas, ya, sudah gamblang urusannya. Falayam bagi ta'anni fiha, maka tidak seyogianya taanni padanya. Li'ala yadhi'al waqt anha, supaya tidak apa? Tidak tersia-siakan waktu dari urusan tersebut. Nah, kalau bertani dalam hal-hal yang sudah gamblang, sudah jelas, ya, maka ini hanya akan menyia-nyiakan waktu, ya, memperlambat waktu. Wal mubadara ilaiha, dan akan tersia-siakan sikap mubadaroh, sikap bersegera dalam melakukan urusan tersebut. Fatafutul fursah, sehingga akan hilang kesempatan. Nah, kalau tidak segera dilakukan, hilang kesempatan. Ya. Maka dalam beberapa perkara yang sudah gamblang, yang sudah jelas, ya, maka tidak perlu ta'anni. Supaya apa? Supaya tidak hilang kesempatan. Supaya tidak hilang waktu dan tersia-siakan waktu yang ada. Akan tetapi apa? Musara'ah, bersegera. Wa min ahammiha, apa saja di antara perkara-perkara yang tidak perlu ta'anni padanya? Wa min ahammiha, dan yang paling pentingnya, ta'atullah ta'ala, adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik itu berupa taubat, ya, atau yang semisalnya dari berbagai macam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu ta'anni. Ya. Akan tetapi apa? Musara'ah, bersegera. Dalam hal seperti ini, dalam ketaatan kepada Allah, bersegera. Wal musara'atu fil khairi wal ibadat, dan bersegera dalam kebaikan dan ibadah. Di antara perkara-perkara yang paling pentingnya, yang tidak seyogianya seseorang ta'anni badannya, apa itu? Ketaatan kepada Allah dan bersegera dalam melakukan kebaikan dan ibadah. Qala ta'ala, Allah berfirman, wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard, dan bersegeralah kalian. Jangan lambat-lambat. Segera. Ila magfirati min rabbikum, segera kalian untuk mendapatkan magfirah, ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin, dan mendapatkan jannah, surga. Arduha samawati wal ard, yang surga tersebut luasnya seluas langit dan bumi. Iddad lil muttaqin, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam hal-hal seperti ini, jangan lambat-lambat. Ya. Tetapi apa? Musara'ah, bersegera. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, fastabiqul khairat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Fastabiqul khairat. berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan-kebaikan. Ini perintah berlomba-lomba. Ya. Artinya jangan berlambat-lambat. Tetapi berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ya. Dan kebaikan-kebaikan atau amal soleh banyak jenisnya. Wa qala ta'ala, dan dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 61. Yusari'una fil khairati wahum laha sabiqun. Mereka bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Dan mereka na'am bersegera untuk mendapatkannya. Berlomba-lomba untuk memperolehnya. Ini sifat-sifat na'am orang-orang yang beriman, sifat para nabi. Bersegera dalam kebaikan. Wa ja'a fil Bukhari wa Muslim, dan telah datang dalam sahih Bukhari juga dalam sahih Muslim, min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya, ayyus shadaqati a'zamu ajran? Ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Qala, maka beliau bersabda, anta saddaqa wa anta sahih syahih takhshal faqr wa tu'ammil al baqa wa la tumahhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulan kadza wa li fulan kadza wa qad kana li fulan. Sedekah yang paling besar pahalanya adalah engkau bersedekah dalam keadaan engkau sedang sehat, ya, dan sedikit harta, ya, sehat, hartanya sedikit, takhsyal faqr, yang kau khawatir terjatuh ke dalam kefakiran, khawatir jatuh miskin, nah, sedangkan engkau berharap untuk tetap na'am hidup, untuk tetap eksis, ya, dan tidaklah engkau menundanya, ya, itu tidak menunda sedekah tersebut, nah, sampai apabila sudah na'am nyawa sudah nyampe tenggorokan, barulah engkau mengatakan li fulan kadza wa li fulan kadza. Wa qad kana li fulan. Dan padahal sungguh na'am dahulunya ini milik si fulan. Wan nusus fi hadza katsirah, dan nas-nas dalam hal ini banyak. Artinya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk bersegera dalam kebaikan. Ya. Jangan bersegera ketika dalam keadaan apa? Nah, sakit, ya, baru dia ingat, nah, baru dia sadar, nah, baru dia mau bersedekah, ya, supaya sembuh penyakitnya misalkan. Nah, dan seterusnya. Akan tetapi sedekah yang paling besar pahalanya adalah engkau bersedekah sedangkan engkau dalam keadaan sehat dan na'am berharta sedikit, sampai engkau khawatir terjatuh ke dalam kemiskinan, khawatir jatuh miskin. Ini sedekah dalam kondisi seperti ini sedekah yang paling besar pahalanya. Engkau lagi butuh, ya, dan engkau takut jatuh miskin, nah, namun engkau bersedekah, ya, maka ini pahalanya lebih besar. Jangan sampai engkau menunda-nunda, ya, sedekah tersebut sampai apabila nyawa sudah berada di tenggorokan. Ya. Kalau sudah sakit, sudah terbaring, gak bisa bergerak sama sekali, baru dia mengatakan untuk si fulan sekian, si fulan sekian. Nah. Ya. Dia menunda-nundanya. Maka ini anjuran dari Rasulullah SAW agar kita bersegera ya, dalam melakukan amal soleh, termasuk sedekah padanya. Nah, tidak menunda-nunda, ya, tidak berlambat-lambat. Nah, akan tetapi bersegera, ya, berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam hal-hal yang seperti itulah ya, untuk mendapatkan nikmat-nikmat di dalam jannah, dalam hal-hal seperti itulah hendaklah mereka berlomba-lomba ya, bersegera satu dengan yang lainnya. Nah, nas'alullaha ta'ala an yamunna alaina bil isti'dad. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan anugerah kepada kita berupa isti'dad, yaitu persiapan. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita berupa na'am persiapan yang kita butuhkan untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Selesai dari penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Dan na'am, kita cukupkan insyaAllah sampai di sini. Kita lanjut hadis berikutnya insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.